Faya ma'asyiral nisa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita lanjutkan di pagi hari ini apa yang telah kita bacakan dan kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya dari kitab Tanbihat ala Ahkamin Tukhtasu bil Mu'minat. Dan kajian kita di pagi hari ini adalah merupakan kajian pertama setelah kita melalui masa libur yang panjang. Dan insyaallah ta'ala untuk ke depan kita akan merutinkan kembali kajian-kajian yang kita adakan pada setiap pagi di hari Ahadnya. Adapun untuk materi pembahasan yang akan kita bahas masih meneruskan materi yang sebelumnya. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan pembahasan seputar an-nikah, hukum-hukum yang berhubungan dengannya, demikian pula hak-hak serta apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita muslimah tatkala dia telah menjalin hubungan rumah tangga dengan suaminya. Adapun pembahasan pada bab yang sebelumnya telah kita sebutkan sedikit dari bab wujubu ta'atil mar'ati li zawjiha wa tahrimu ma'siyatiha lahu. Wajibnya seorang wanita mentaati suaminya dan haramnya seorang wanita bermaksiat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya ada dua kata yang memiliki makna yang berbeda antara keduanya, namun dari sisi hukumnya sama-sama wajib. Bagi seorang wanita muslimah untuk ia berikan kepada keluarganya, terkhusus suaminya. Yang pertama adalah at-ta'ah. Taatnya seorang wanita tentulah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dan dari sisi definisi taat sendiri kita akan faham bahwasanya maksudnya berhubungan dengan perintah. Berhubungan dengan satu perintah untuk dikerjakan atau satu larangan untuk ditinggalkan. Bila mana seorang mengikuti apa yang memerintahkan untuk menjalankan apa yang diperintahkannya dan mengikuti apa yang dilarang oleh seorang untuk ditinggalkan, maka berarti wanita ini dinyatakan atau seorang tersebut dinyatakan sebagai seorang yang muti, yang taat. Dan merupakan perkara yang kita ketahui secara bersama bahwasanya ketaatan seorang manusia kepada manusia yang lainnya ini bersifat ketaatan yang muqayyad, bukan mutlak. Dalam arti kata, manakala kita mendengar ada satu nas yang ada dalam Al-Quran berisikan perintah untuk seseorang mentaati seorang yang lainnya atau makhluk sesamanya seperti penguasa, seperti seorang istri wajib untuk mentaati suaminya, seperti seorang anak wajib untuk mentaati ayahnya, maka ketaatan yang seperti ini atau ketaatan dalam bentuk yang seperti ini maknanya adalah ketaatan yang bersifat muqayyad, tertentu dan tertuju kepada ketaatan-ketaatan yang sebatas sejalan dengan apa yang menjadi konsekuensi ketaatan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, demikian pula konsekuensi ketaatan seorang hamba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang sering kita dengarkan, at-ta'atu fil ma'ruf. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya yang namanya ketaatan adalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Sehingga hadis ini umum terkena pada contoh bentuk ketaatan seorang rakyat kepada penguasanya. juga dalam bab yang ma'ruf. Ataukah masuk pula di dalamnya ketaatan seorang anak kepada ayah, demikian pula ibunya. Ini juga termasuk dalam bentuk ketaatan sebatas dalam perkara yang ma'ruf. Karena itulah Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat yang mulia, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bila ayah, demikian pula ibumu, memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla, maka fala tuti'huma. Janganlah kalian mentaati perintah keduanya. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan seorang anak kepada ayah dan ibunya adalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kapan perintah mereka atau larangan mereka berseberangan dengan perintah Allah dan larangan Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya, maka yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, demikian pula muslimah, adalah meninggalkan orang yang memerintahkannya. Dalam arti kata tidak mentaati, kata tidak menjalankan sesuatu yang mereka perintahkan atau sesuatu yang mereka larang, karena bila mana dia menjalankannya akan berbenturan dengan kemaksiatan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk pula di dalam bab ini adalah sesuatu yang kita bahas, ketaatan seorang istri kepada suaminya. Seorang istri hanya diwajibkan untuk mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat al-Islam. Kalau semisal ada seorang wanita berhijab, kemudian diminta oleh sang suami untuk dia menanggalkan hijabnya untuk bertabarruj, maka berarti tidak ada ketaatan bagi sang suami tersebut. Kalau semisal ada seorang wanita diperintahkan oleh suaminya untuk kemudian meminum minuman khamr, mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, maka tidak dibolehkan bagi seorang istri tersebut untuk menjalankan perintah-perintah suaminya. Dan yang semisalnya. Ini contohnya demikian banyak. Ini kata yang pertama yang diistilahkan tadi dengan kata at-ta'ah, dan hukumnya seperti yang kita ulas pembahasannya dalam pembahasan-pembahasan yang sebelumnya adalah wajib, menunjukkan bahwasanya bila mana seorang istri ia mangkir dari perintah suaminya, ia tidak mentaati suaminya, maka sang wanita tersebut dinyatakan sebagai seorang wanita yang asiyah, yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu dengan kemaksiatan sang wanita ini, dengan dia bermaksiat kepada suaminya, terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayat menyebutkan termasuk dari perbuatan kekufuran. Yaitu mangkirnya seorang istri dari perintah-perintah suaminya. Ini termasuk dari kekafiran. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ra'aitu an-nar atau ittala'tu ila an-nar fa ra'aitu aktsara ahliya an-nisa yakfurna. Sesungguhnya pernah saya melihat ke neraka jahanam. Ketika saya melihat, menengok ke neraka jahanam, saya melihat kebanyakan dari kalangan penghuninya adalah para wanita. Disebabkan karena mereka kufur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayakfur nabilah? Wahai Rasulullah, apakah disebabkan karena para wanita-wanita tersebut kufur kepada Allah Azza wa Jalla? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la, tidak demikian. Akan tapi kufurnya para wanita adalah yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suaminya, mereka mengingkari perbuatan-perbuatan kebajikan yang telah diberikan oleh suaminya. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan nusyuznya, membangkangnya seorang wanita kepada suaminya. Ini termasuk dari perbuatan kekafiran wal iyadz billah, yang menyebabkan sang wanita tersebut diancam dengan neraka jahannam. Namun sebaliknya, bila mana seorang wanita mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjanjikan pada yaumul qiyamah dia akan dipersilakan untuk memasuki al-jannah melalui 8 pintu surga mana saja yang dia inginkan. Dalam riwayat al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa hasanat farjaha wa ta'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Bila mana seorang wanita itu menjalankan salat 5 waktunya dan dia menjaga kemaluannya serta dia mentaati suaminya, maka wanita ini akan masuk ke dalam al-jannah melalui pintu-pintu al-jannah mana saja yang dia inginkan. Dalam riwayat yang lainnya dinyatakan dengan lafaz qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati thamaniyati syi'ti. Akan dikatakan kepada wanita ini pada yaumul qiyamah, masuklah kamu ke dalam al-jannah melalui pintu dari 8 pintu surga mana saja yang kamu inginkan. Ini menunjukkan fadilah yang besar dan menunjukkan bahwasanya ketaatan seorang wanita kepada suaminya tergolong sebagai ketaatan seorang wanita kepada Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan seorang wanita kepada suaminya dinyatakan sebagai bentuk ketaatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam arti kata, sang wanita tersebut akan mendapatkan pahala kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagaimana seorang anak diwajibkan untuk mentaati ayahnya, demikian pula suaminya. Dan ketaatan seorang anak kepada ayah dan ibunya dinyatakan sebagai perbuatan birrul walidain, yang termasuk dari amalan yang afdal yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sebagaimana pula seorang rakyat diperintahkan untuk mentaati perintah-perintah penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, maka semua perbuatan-perbuatan sang rakyat yang keseluruhannya adalah sebagai bentuk ketaatan dirinya kepada penguasanya ternilai ketaatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ia akan mendapatkan pahala dengan dia mentaati perintah-perintah penguasanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Demikian pula ketaatan seorang istri kepada suaminya akan ternilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, selama ketaatan-ketaatan tersebut tadi kita sebutkan dalam bingkai perkara yang ma'ruf. Ini kata pertama yang telah kita sebutkan rinciannya pada pembahasan yang sebelumnya, yang hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, kata al-khidmat. Kata al-khidmat, khidmat kalau diartikan ke bahasa kita artinya melayani. Sehingga para pelayan, para pembantu, ini dinyatakan dalam bahasa Arab dengan kalimat khadim. Ya kan? Fulana khadimah, si fulana itu seorang pembantu. Atau si fulan khadim, si fulan ini ia seorang pembantu yang membantu tuannya. Dan kita tahu bersama bahwasanya yang namanya seorang pembantu, khadim atau khadimah, dia yang bertugas untuk melayani tuannya. Melayani tuannya. Dan bahkan bertugas tidak hanya melayani tuannya, bahkan melayani rumah atau ruangan yang tuannya tinggal di tempat tersebut. Bahkan dari semua kebutuhan-kebutuhan tuannya, dia melayaninya. Dalam hal makan minumnya dipersiapkan, dalam hal pakaiannya ketika kotor dibersihkan, dalam hal ketika ruangannya atau rumahnya kotor dia sapu, dia bersihkan, dan yang semisalnya selayaknya para khadim dan khadimah, para pembantu-pembantu yang ma'ruf kita melihat berada di sekitar kita. Dan kata khadim ini, bila mana dinisbatkan kepada seorang wanita, terkhusus seorang istri, maka maknanya adalah dia yang melayani suaminya. Dia yang melayani suaminya. Bentuk pelayanan seorang istri kepada suaminya bermacam-macam dan berbeda-beda bentuknya. Yang secara uruf adat kebiasaan masyarakat kita ini mengenalnya dan mengetahuinya seperti apa bentuk khidmatnya seorang wanita kepada suaminya. Perbedaan khidmat dengan ta'ah ini perlu diperhatikan. Bila ta'ah ini berhubungan dengan perintah, berhubungan dengan perintah yang diucapkan, larangan yang dilafadzkan. Dalam arti kata, dia bergerak ketika ada perintah, dia berhenti ketika ada orang yang melarangnya. Ini namanya at-ta'ah. Ini namanya at-ta'ah. Ketika seorang istri diperintah oleh suaminya untuk melakukan sesuatu, kemudian istri ini melakukannya, berarti istri ini dinyatakan sebagai istri yang taat kepada suaminya, bukan khidmat kepada suaminya, beda. Nah, karena ta'ah berhubungan dengan perintah. Adapun khidmat ini berhubungan dengan kesadaran, tidak berhubungan dengan perintah. Tidak ada yang memerintahnya harus mencuci pakaian suaminya. Namun selayaknya seorang khadim atau khadimah, maka dia pun mengambil pakaian majikannya, pakaian tuannya, kemudian dia mencucinya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwasanya seperti ini bentuk khidmat seseorang kepada majikannya, kepada tuannya. Demikian berjalan. Dia yang secara kesadaran menyiapkan makanan suami, makanan apa namanya majikannya. Dia yang bertugas untuk kemudian membersihkan rumah majikannya. Ini keadaan seorang khadim. Bila mana khidmat ini dinisbatkan kepada seorang wanita, maka bentuknya adalah pelayanan seorang istri kepada suaminya, mencakup kebutuhan makan minumnya, mencakup kebutuhan pakaiannya ketika kotor dicuci, ataukah mencakup pula keadaan rumah suaminya. Perkakasnya kotor, dia cuci. Rumahnya kotor, dia menyapunya. Dan yang semisalnya. Ini juga sesuatu perkara yang wajib. Walaupun dalam bab ini telah kita sebutkan adanya perincian pembahasan seiring dengan adanya khilaf di antara mereka para ulama. Sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan bahwasanya khidmat akan menjadi wajib bila mana pada satu daerah yang secara adat kebiasaan mewajibkan seorang istri untuk kemudian dia berkhidmat kepada suaminya. Pada satu daerah masyarakatnya mewajibkan, dan itu yang berjalan di tengah-tengah mereka. Ketika sang wanita menjalin akad nikah dengan seorang pria, maka memberikan konsekuensi wanita tersebut untuk kemudian dia berkhidmat dengannya. Ia yang menyapu, ia yang mengurusi makanannya, dia yang mengurusi pakaiannya, dan yang semisalnya mengurusi anaknya dan yang lainnya. Adapun sang laki-laki bekerja, dari pagi hari hingga sore hari, terkadang harus lembur dan yang semisalnya. Adapun bila mana pada satu daerah atau pada satu negeri, masyarakat setempat secara adat kebiasaan, secara adat kebiasaan, dan ini yang berjalan di tengah-tengah mereka, tidak mewajibkan bagi seorang istri untuk berkhidmat dengan suaminya, namun berdasarkan adat kebiasaan masyarakat tersebut, ketika seorang wanita telah menjadi istri sah seorang pria, yang menjadi adat kebiasaannya adalah sang pria ini yang mencarikan pembantu untuk istrinya. Sang pria ini yang mencarikan pembantu untuk istrinya. Pada sebagian daerah demikian adatnya. Pada sebagian daerah demikian adatnya. Sehingga pada daerah tersebut masyarakat memahami bahwasanya ketika sang suami menikahi seorang istri, tidak hanya diwajibkan untuk mencari nafkah, tidak hanya diwajibkan untuk memberikan rumah, memberikan makanan, memberikan pakaian kepada istrinya, namun juga wajib bagi seorang pria untuk kemudian dia memberikan seorang pembantu, pelayan kepada sang istri tersebut. Ini berdasarkan keterangan yang disebutkan oleh sebagian mereka para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya di antara mereka para al-ulama. Sehingga bila mana demikian halnya dan keadaannya, maka seorang suami ketika hendak menikahi seorang wanita yang hendak dipinangnya, sudah terbayang di benaknya, sudah tergambar di benaknya konsekuensi-konsekuensi tersebut. Maka bila adat kebiasaannya demikian, ketika seorang suami belum memiliki kemampuan untuk kemudian dia memberikan pembantu kepada istrinya, maka tidak ada kewajiban bagi sang istri tersebut untuk dia berkhidmat dengan suaminya. Khidmatnya sang istri adalah termasuk dalam bab sunnah dan afdol saja, bukan wajib. Ketika disuruh masak, sunnah hukumnya, tidak wajib. Ketika disuruh menyapu, sunnah hukumnya, tidak wajib. Ketika disuruh mengepel rumah, sunnah hukumnya, tidak wajib. Ini pada sebagian daerah yang berdasarkan adat kebiasaan mewajibkan seorang suami untuk memberikan seorang pembantu kepada istrinya, pelayan untuk istrinya. Yang pelayan dan pembantu inilah yang menggantikan posisi sang istri tersebut. Nah, walaupun kebiasaan yang seperti ini adalah kebiasaan yang baru, tidak dikenal dari di kalangan mereka para salafun salih, tidak dikenal oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kebiasaan dan uruf adat kebiasaan yang berjalan pada zaman Rasul hingga pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, pada zaman salafun salih adalah seorang istri yang berkhidmat kepada suaminya. Bahkan sempat mungkin sebagian kita membaca kisahnya Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anha, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, saudaranya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam kisah tersebut seperti apa khidmatnya melayani suaminya, bahkan dalam hal urusan memberikan makan kuda atau kendaraan suaminya, ini menjadi tanggung jawab sang istri tersebut. Asma yang ia bertugas untuk kemudian menyiapkan rumput untuk dimakan hewan tunggangan suaminya, apakah itu unta ataukah itu kuda. Asma pula yang dia bertugas untuk kemudian mengambil hasil kebun yang dimiliki oleh suaminya untuk kemudian dibawa ke rumah, dimasak dan yang semisalnya. Sementara sang suami ketika itu bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, senantiasa ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'syaral nisa rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Ini keadaan para wanita-wanita pada zaman sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula para tabi'in. Namun pada akhir-akhir zaman kita saat ini, kita melihat adat kebiasaan ini mulai luntur pada sebagian daerah berdasarkan keterangan yang disebutkan oleh mereka para ulama, sehingga mereka memperinci tentang hukum khidmat seorang wanita, apakah itu wajib ataukah itu tidak, dengan perincian yang tadi kita sebutkan dan penjelasan yang tadi kita sampaikan. Nah, sehingga keseluruhannya berhubungan dengan uruf adat kebiasaan yang seorang pria tinggal di daerah tersebut. Dan setahu saya di negara kita adat kebiasaannya juga demikian. Ya mungkin kalau semisal adat kebiasaan yang mengharuskan seorang suami untuk memberikan pelayan kepada sang istrinya, mungkin ini hanyalah sekian adat kebiasaan yang terjadi di sebagian kota saja, yang mungkin sudah menjadi rutinitas kebiasaan di satu kota tersebut, yang masyarakatnya demikian pula keluarga-keluarganya ini sangat membutuhkan adanya pelayan dan pembantu rumah tangga. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Disebutkan oleh Al-Alama Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wahtaja man awjab al-khidma bi anna hadha huwa al-ma'ruf inda man khatabahum Allah subhanahu bi kalamih. Dan sebagian mereka para ulama yang mewajibkan khidmatnya seorang wanita kepada suaminya, mereka berdalil bahwasanya perkara ini adalah perkara yang ma'ruf, yang dikenal, diketahui, difahami oleh seseorang yang Allah Azza wa Jalla berbicara dengan mereka dengan firman-Nya. Amma tarfihil mar'ah wa khidmatuz zawji laha wa kansu wa tahnuhu wa ajnuhu wa ghasiluhu wa farshuhu wa qiyamuhu bi khidmatil baiti faminal munkar. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan adapun seorang wanita yang ia berkuasa atas suaminya, yang menyebabkan keadaan terbalik, sang suami yang berkhidmat dengan istrinya, sang suami yang menyapu rumahnya, sang suami yang memasaknya, sang suami yang membuat adonan kue untuk dimakan oleh keluarganya, yang mencuci pakaiannya, yang merapikan tempat tidurnya, yang menjalankan semua kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dengan tegas, faminal munkar, ini adalah seluruhnya termasuk dari perbuatan yang munkar, perbuatan yang munkar, yang wajib untuk diingkari. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf, sesungguhnya mereka para wanita memiliki hak yang wajib bagi seorang suami untuk memberikan hak itu kepada mereka, sebagaimana sang suami memiliki hak yang wajib bagi sang istri untuk kemudian menunaikan hak-hak tersebut kepada suaminya dengan cara yang ma'ruf. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan untuk menggambarkan demikian besarnya hak-hak seorang suami atas istrinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idami haqqihi 'alayha." Jika saya ini diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerintahkan seseorang agar ia sujud kepada seorang makhluk yang lainnya, maka pastilah saya akan perintahkan seorang istri untuk dia sujud kepada suaminya, disebabkan karena faktor besarnya hak seorang suami atas istri-istri tersebut. Wa qala, demikian pula berdasarkan firman Allah taala, war ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sesungguhnya para rijal, Para pria adalah para pemimpin-pemimpin para wanita. Para pria adalah para pemimpin-pemimpin para wanita. Ayat ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama, wajibnya seorang istri untuk dia berkhidmat kepada suaminya. Sebagaimana layaknya seorang pemimpin, ia dilayani. Sebagaimana layaknya suami itu seorang pemimpin, ia ditaati, ia dihormati. Sebagaimana layaknya seorang pemimpin, dia didengarkan ucapannya dan arahannya serta bimbingannya. Dan demikian pula termasuk sebagaimana pemimpin, dia dilayani dengan khidmat-khidmat yang ma'ruf di tengah-tengah masyarakatnya. Dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tidak hanya dijadikan dalil wajibnya seorang istri untuk mentaati suaminya, namun ayat ini juga dijadikan dalil oleh mereka para ulama bahwasanya seorang wanita tidak dibolehkan untuk memimpin seorang pria. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beruntung satu kaum yang mereka menyerahkan urusan-urusan mereka kepada seorang wanita. Tidaklah beruntung seorang kaum, sekelompok pria yang tinggal di satu masyarakat, yang mereka menyerahkan urusan-urusannya kepada seorang wanita. Dalam arti kata, mereka mengangkat sebagai pemimpinnya dari kalangan para wanita. Karena ar-rijal sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat yang setelahnya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, disebabkan karena Allah Azza wa Jalla melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Karena inilah Allah Azza wa Jalla tidaklah mengutus seorang nabi, seorang rasul melainkan dari kalangan pria. Allah Azza wa Jalla menjadikan para khulafa ar-rasyidin, pengganti nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga dari kalangan para rijal, para pria. Sebagaimana pula para penguasa-penguasa setelah mereka, para sahabat rasul dari kalangan tabi'in, juga dipilih dari kalangan para prianya, bukan dari kalangan para wanitanya. Kemudian dilanjutkan perkataan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa idza lam takhdimuhu al-mar'ah bal yakunu huwa al-khadimu laha fa hiya al-qawamatu alayh. Bila mana seorang wanita tidak berkhidmat kepada suaminya, bahkan sebaliknya sang suami yang berkhidmat kepada istrinya, maka berarti sang istri itu yang menjadi pemimpinnya. Seorang suami tidak bisa berucap kecuali harus sesuai dengan keriduan istrinya. Seorang suami tidak bisa mengeluarkan uang kecuali harus seridho dan seenak istrinya. Seorang suami tidak bisa keluar kecuali harus seizin istrinya. Seorang suami ketika diperintahkan untuk memutuskan, tidak bisa memutuskan kecuali dengan keridhaan istrinya. Ini keadaan seorang yang terbalik keadaannya. Yang menjadi pemimpin adalah para wanita, yang menjadi pemimpin adalah sang istri. Adapun sang suami, dia menjadi seseorang yang dipimpin oleh istrinya. Sehingga diingatkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa idza lam takhdimhu al-mar'ah bal yakunu huwa al-khadim laha fa hiya al-qawamatu 'alayh. Bila seorang wanita tidak berkhidmat, bahkan yang berkhidmat adalah suaminya, maka berarti sang istri yang menjadi pemimpinnya. Hingga perkataan beliau rahimahullahu taala, fa inna ma aujaba Allah subhanahu nafaqataha wa kiswataha wa maskanaha fi muqabalati istimta'ihi biha wa khidmatiha wa ma jarat bihi 'adatul azwaj. Sesungguhnya sebab musabab Allah azza wa jalla mewajibkan bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya. Allah wajibkan seorang suami untuk memberikan sarana pakaian kepada istrinya, memberikan rumah tempat tinggal untuk istrinya, adalah sebagai bentuk timbal balik dari apa yang dirasakan oleh suaminya dari istri mereka, berupa khidmatnya, demikian pula apa yang sudah menjadi adat kebiasaan yang dijalankan oleh seorang suami, demikian pula istrinya. Wa aidan kata beliau rahimahullah, dan demikian pula juga, fa innal uqudal mutlaqah innama tanzilu 'alal 'urfi. Satu nas yang bersifat mutlak penyebutannya, bila disebutkan seorang istri wajib untuk kemudian mentaati suaminya, seorang istri memiliki hak untuk dia berikan kepada suaminya, dan yang semisalnya disebutkan secara mutlak tanpa ada perincian demikian, demikian, dan demikian, maka dikembalikan kepada adat kebiasaan yang sang wanita tersebut tinggal di dalamnya. Sehingga seperti apa bentuk ketaatan seorang istri kepada suaminya, seperti apa bentuk khidmatnya seorang istri kepada suaminya, dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakatnya. Naam. Wal 'urfu, dan yang menjadi adat kebiasaan yang kita ma'ruf mengenalnya adalah khidmatul mar'ati wa qiyamuha bimasalihil baiti dakhilah. Seorang wanita berkhidmat dan menjalankan untuk kemudian mengurusi urusan rumah tangganya, urusan rumah suaminya yang berada di bagian dalam rumah tersebut, bukan di luarnya. Ketika rumahnya kotor, dibersihkan. Ketika suaminya belum ada makanan, disiapkan. Dan yang semisalnya, ini adalah bentuk khidmat yang ma'ruf. Khidmat yang ma'ruf. Dan hukumnya tadi kita sebutkan adalah wajib. Adalah wajib. Dan adanya keterangan dari sebagian mereka, para ulama, perincian, pentafsilan, seluruhnya dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat dengan penjabaran yang telah kita uraikan di awal pembahasan. Wa qala, demikian pula beliau rahimahullah menyebutkan al-Imam Ibnu Al-Qayyim, wa la yasihhu at-tafriqu baina syarifatin wa dani'ah. Tidak ada nas yang menyebutkan adanya perbedaan antara seorang wanita yang mulia dan wanita yang rendah. Kalau wanita yang mulia, yang kaya, dari keluarga yang berada, berarti dia tidak boleh khidmat, berarti dia tidak boleh taat. Seorang wanita yang rendah, yang hina, berarti dia harus taat. Tidak ada perbedaan antara yang mulianya dan yang rendahnya. Wa faqira wa ghaniyah, baik wanita tersebut adalah wanita yang fakir, wanita yang kaya, wanita yang mulia, wanita yang rendah. Fa hadhihi asrafu nisa'il alamin, yakni Fatimah radhiyallahu taala anha. Sebagai contoh, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan keadaan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Fatimah yang termasuk dari wanita yang paling mulia di alam semesta, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun disebutkan kata Imam Ibnu Al-Qayyim, kana takhdimu zaujaha. Fatimah adalah seorang wanita yang ketika menikahi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ia yang berkhidmat berkhidmat dengan suaminya, ya, yang mengkhidmati suaminya. Dalam keadaan kita tahu bahwasanya putra dari Fatimah adalah putra kembar yang diberi nama dengan nama Hasan, demikian pula Husain, cucu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangkan seperti apa sibuknya, ya kan, seorang wanita yang baru mengerti urusan rumah tangga, yang baru menimang anak yang dilahirkannya, sementara anaknya adalah kembar. Mungkin pada sebagian wanita tidak biasa, namun ternyata Fatimah radhiyallahu taala anha, ia bisa untuk mengerjakan itu seluruhnya, hingga menyebabkan berbekas tangan dari telapak tangan Fatimah radhiyallahu taala anha. Disebutkan kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wajatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tashku ilaihi likhidmah falam yashukkaha. Pernah satu ketika Fatimah ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meminta kepada Rasul alaihi salatu wasallam agar memberikan kepada dirinya seorang budak untuk bisa meringankan pekerjaannya, karena itu seluruhnya dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Namun ketika Fatimah mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam tidak memberikannya. Tidak pula Rasul alaihi salatu wasallam menyalahkan Ali bin Abi Thalib. Tidak pula Rasul alaihi salatu wasallam memanggil Ali, mengatakan kepada Ali, kenapa putrinya dibiarkan bekerja sendirian? Kenapa putrinya dibiarkan untuk kemudian mengurusi semua urusan rumah tangganya, tidak membantunya, tidak meringankan bebannya dengan membantunya? Tapi semuanya dipikul oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini Rasul tidak memberikan kepada Fatimah khidmat, tidak pula menyalahkan Ali bin Abi Thalib. Dan inilah yang dijadikan dalil oleh mereka para ulama, bahwasanya khidmatuz zauj, seorang wanita berkhidmat kepada seorang pria, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib, karena uruf kebiasaan masyarakat sebagaimana pada zaman Rasul hingga pada zaman salafun salih, demikian keadaannya. Sehingga dengan pembahasan keterangan yang tadi kita sampaikan, saya ingin memberikan nasihat terkhusus kepada para ummahat yang memiliki putri-putri, untuk kemudian hendaklah melatih putri-putrinya agar terbiasa menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Diajari masak, diajari untuk kemudian mencuci piring, diajari untuk kemudian menjemur pakaian, diajari untuk kemudian menyapu, dan yang semisalnya. Sehingga nantinya diharapkan ketika mereka menjalin hubungan rumah tangga dengan seorang pria, semua tugas-tugas, demikian pula keadaan-keadaan yang biasa dilihat oleh dirinya di rumah ibunya, ini bisa dengan mudah dia mempraktekannya. Tidak kemudian menjadi seorang wanita yang tidak ngerti, ya kan? Suruh masak saja tidak tahu caranya. Suruh nanak nasi saja tidak tahu caranya. Suruh ngulek sambel saja tidak bisa. Ini jangan demikian. Namun justru seharusnya yang diperhatikan oleh para akhwat untuk kemudian memperhatikan perkara-perkara yang tadi kita sebutkan dalam bab khidmat, latihan, dan yang semisalnya. As-su'al, pertanyaan. Kata Syekh Shalal Fauzan rahimahullah, "Idza ra'atil mar'atu min zawjiha 'adamu raghbatin fiha wa hiya targhabu al-baqa' ma'ahu fa kaifa tu'alijul muwaffaq mauqif, bila mana seorang wanita melihat sang suaminya sudah tidak lagi menginginkannya, tidak ingin lagi untuk bersama dengan dirinya, sementara sang wanita ini menginginkan untuk terus bersama dengan suaminya, maka bagaimana caranya agar seorang wanita ini bisa mengatasi kondisi yang seperti ini? Al-jawabu, kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa in imra'atin khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junah 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Bila mana seorang wanita mengkhawatirkan dari suaminya, sang suami tersebut akan mencerainya dan berpaling darinya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk kemudian melakukan perdamaian di antara keduanya. Wasulhu khair, dan melakukan hubungan perdamaian adalah sesuatu yang baik, kata Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Waqala al-Hafiz Ibnu Hajar Ibnu Katsir rahimahullah, al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan, idza khafat al-mar'atu min zawjiha ayyan firu anha. Bila seorang istri melihat bahwasanya sang suami tersebut akan lari darinya, au yu'ridu anha, ataukah akan berpaling darinya, falaha an tasquta anhu haqqaha au ba'dahu min nafaqatin au kiswatin au mabitin au ghairi dhalika min huquqiha alayhi. Maka boleh bagi seorang wanita itu, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, untuk menjatuhkan haknya atau menjatuhkan sebagiannya. Saya ulang, bila seorang wanita melihat sang suami tidak lagi tertarik untuk bersamanya, tidak lagi ingin untuk kemudian meneruskan hubungan rumah tangga dengannya, maka boleh bagi seorang istri untuk dia melakukan perdamaian dengan suaminya dengan cara dia menawarkan kepada suaminya untuk dia menjatuhkan semua hak-hak yang menjadi kewajiban sang suami tersebut, ataukah menjatuhkan sebagian haknya berupa nafkah. Kalau semisal menjatuhkan semua haknya, dia rela untuk tidak dikasih nafkah, dia bisa mencari nafkah sendiri. Atau mungkin dijatuhkan sebagian haknya, dia rela untuk kemudian mendapatkan setengah dari nafkahnya, tidak sebagaimana hari-hari yang biasanya. Au kiswa, pakaian juga demikian. Au mabit, dalam hal rumah juga demikian. Rela untuk kemudian ditaruh di rumah mana saja dari rumah-rumah suaminya, yang penting bersama dengan suaminya. Ini namanya al-islah. Pada pentafsiran ayat dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-128 yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan perdamaian dalam bentuk yang seperti ini adalah perdamaian yang baik, yang mendatangkan kebaikan untuk keduanya, demikian pula anak-anaknya. Walahu ayyaqbala dzalika minha, dan boleh bagi seorang suami untuk menerima yang demikian dari istrinya, dari istrinya. Daripada dicerai mas, saya rela, yang penting bersama dengan mas. Dikasih makan apa saja saya nurut, dikasih pakaian apa saja saya menerimanya, dikasih nafkah seberapa pun saya menerima. Ini maksud dari as-sulh yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-128. Fara haraja 'alaiha fi badliha dzalika lahu wa la haraja 'alaihi fi qabulihi minha. Tidak mengapa bagi seorang istri untuk dia memberikan semuanya kepada suaminya, atau tidak mengapa bagi seorang suami untuk menerima apa yang diberikan oleh sang istri untuknya. Wali hadza qala, karena inilah Allah azza wa jalla berfirman, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, fala haraja 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wassulhu khair. Tidak mengapa bagi keduanya untuk melakukan perdamaian di antara keduanya, dan yang namanya perdamaian adalah kebaikan. Yakni maksudnya, kata beliau rahimahullah, khairun minal firaq. Melakukan perdamaian dengan seorang istri menjatuhkan haknya, ini lebih baik dibandingkan harus terjadi perceraian antara keduanya. Tsumma dzakara qissata Sauda binti Zam'ah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan kisah Sauda binti Zam'ah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa annaha lamma kaburat wa azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala firaqiha. Ketika Sauda binti Zam'ah telah menginjak usia tua. Usia tua. Sebagaimana layaknya wanita-wanita tua yang lainnya sudah mengalami menopause, sudah mengalami kelemahan, maka Rasulullah SAW berkeinginan dengan kuat untuk mencerainya. Salahathu ala ayyumsikaha, maka Sauda binti Zam'ah melakukan islah dengan Nabi SAW guna atau agar supaya Rasulullah SAW tetap mempertahankan Saudah. Watatruka yaumaha li Aisyata, Saudah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Faqabila dzalika minha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima tawaran Saudah. Wa abqaha ala dzalik, dan Nabi alaihi salatu wasallam tetap memposisikannya sebagai istrinya, tidak mencerainya. Ini yang dimaksud dengan as-sulh atau al-islah baina az-zawjain, terkhusus pada kasus bila mana seorang suami tersebut tidak lagi memiliki hasrat dan bahkan berkeinginan kuat untuk kemudian berpisah dengan istrinya. Wallahu a'lamu bisawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan pada pembahasan pagi hari ini. Wal 'afu minkunna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.